Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Salihin karya al-imam an-Nawawi rahimahullah. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzar radiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibni Junadah, qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, yaqulu Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, yang semisal ini disebut dengan hadis qudsi, disebut dengan hadis qudsi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam langsung meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz yaqulullah atau qalallah dan yang semisalnya, disebut dengan hadis qudsi. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama seperti yang sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa dipahami? Kalau Al-Quran jelas lafadznya dan maknanya semua dari Allah. Nah sekarang hadis qudsi, apakah lafadz hadisnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah hanya maknanya dari Allah kemudian Rasul yang mentakbir dengan bahasa beliau. Ada khilaf di kalangan para ulama, wassahih dan pendapat yang sahih, annal hadith al-qudsi, bahwasannya hadith qudsi, lafzuhu wa ma'nahu minallah, lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Masalah yang kedua, mal farku bainal hadithil qudsi wal Qur'an. Lantas apa perbedaan antara hadith qudsi dengan Al-Quran? Kalau dikatakan lafadz dan maknanya sama, sama-sama dari Allah, terus cara membedakannya bagaimana? Boleh jadi hadith qudsi lebih utama daripada Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran melalui perantara Jibril alaihi salam, hadis qudsi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-farqu bainahuma, perbedaannya ada dua. Setidaknya ada dua perbedaan. Perbedaan yang pertama, annal Qur'an riwayatuhu mutawatirah. Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Kalau dikatakan mutawatir berarti tidak perlu diragukan kesahihannya. Semua lafaz Al-Quran sahih. Tidak ada yang dhaif ataupun hasan. Semuanya sahih. Min awalihi ila akhirih. Wa ammal hadithul qudsi. Adapun hadith qudsi. Faminhu sahih. Wa minhu hasan. Wa minhu dhaif. Adapun hadis qudsi sama seperti hadis-hadis pada umumnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih berarti tidak diragukan. Semua rawi-rawinya thiqatun hafiz. Kalau hasan, ada di antara rawinya yang shaduq. Ya, enggak sekuat thiqah hadisnya. Tapi masih bisa diterima. Ada pula yang dhaif. Kalau dhaif berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Balil maudhu'. Bahkan ada yang maudhu'. Bahkan ada yang maudhu'. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Palsu. Ini perbedaan yang pertama. Kalau Quran mutawatir semuanya sahih. Kalau hadis qudsi sama seperti hadis-hadis pada umumnya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Al-farqu tsani, perbedaan yang kedua, annal Quran yuta'abbadu bitilawatihi. Annal Qur'ana yuta'abbadu bitilawatihi. Bahwasanya Al-Quran dianggap ibadah semata-mata dengan membacanya. Antum tidak tahu artinya. Antum juga tidak paham tafsirnya. Hanya membaca lafaz Al-Quran sudah dianggap ibadah. Dan bernilai pahala. Satu hurufnya ada 10 pahala. Yang terbata-bata dalam membaca lafaz Al-Quran, maka mendapatkan 2 pahala dari setiap hurufnya. Nabi mengatakan, walam akul alif lam mim harfun. Saya nak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Balil alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Antum baru baca alif lam mim. Itu sudah 30 kebaikan. 30 pahala. Bikhilafil hadithil qudsi. Berbeda dengan hadith qudsi. Fa'innahu la yuta'abbad bitilawatihi. Kalau hadith qudsi tidak dianggap pahala. Hanya semata-mata membaca lafadznya saja. Paham ya? Tayyib. Hakadza ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baru berpahala kalau antum amalkan, antum dakwahkan, antum resapi, kemudian membuahkan ibadah-ibadah yang lain, entah itu rasa harap seperti yang diinginkan dalam bab ini, atau rasa takut yang dengan itu menggerakkan hati dan anggota badan antum untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru bernilai pahala. Kalau hanya semata-mata membaca, itu tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran satu hurufnya 10 pahala, kalau hadis qudsi tidak. Jadi pahami? Nah, kita lanjutkan. Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu ashru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Au azyadu. Ini yang ada dalam riwayat ana. Dalam riwayat yang lain dengan harokat. Au azidu. Atau aku tambah. Sudah dipahami? Baik. Wa man jaa'a bi sayyi'ati. Barang siapa yang melakukan kejelekan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka balasan satu kejelekan adalah satu kejelekan yang sama. Ya, kalau berbuat dosa, satu hukuman, satu dosa. Au aghfiru, atau aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang berbuat baik dapat 10 pahala, yang berbuat dosa satu kejelekan dibalas dengan satu dosa. Kalau dosa itu hitungannya 1 banding 1, kalau pahala 1 banding 10 bahkan lebih, tergantung keikhlasannya, tergantung waktunya, tergantung tempatnya. Jadi wangi? Halo, Pak Muslimin? Naam. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Wa man taqarraba minni shibran. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal. Taqarrabtu minhu zira'an. Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Zira itu ukuran dari ujung jari tengah, ya, minal wusta ilal mirfaqain, dari ujung jari tengah sampai siku-siku, namanya satu zira. Yang mendekat kepadaku, kata Allah, satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minni zira'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an. Aku akan mendekat kepadanya satu ba'. Kalau ba' itu tulu zira'aini wal 'azudain. Ya, sepanjang dua hasta dan lengan atas. Ini zira. Adud itu yang atas. Paham ya? Kalau ba itu tulu zira'aini wal 'adudain. Berarti sejauh jangkauan tangan. Apa bahasa Indonesia ini? Hah? Apa? Apa? Depan. Depang. Aywa. Ya, pokoknya gambarannya seperti itu ya. Dari ujung, kalau satu zira, satu hasta, itu ujung jari tengah sampai ke siku-siku. Kalau satu ba, itu tul al-zira'aini wal-azudain. Jadi dibentangkan begini. Ya. Jadi, itu satu ba namanya. Wa man atani yamshi. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan. Aku akan mendatanginya dengan harwalah. Harwalah itu al-masyu as-sari' dunal adwi. Al-masyu as-sari' jalan cepat dunal adwi. Tapi tidak sampai berlari. Ain, dal, wawu. Al-adwu itu artinya lari. Kalau aduun itu musuh. Tulisannya sama loh ya. Harokatnya beda. Ya, ain, dal, wawu. Kalau dibaca aduun itu lari. Dalnya sukun itu lari artinya. Tapi kalau dalnya di dhammah, aduun, itu artinya musuh. Tayyib. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan harwalah. Harwalah terjadi. Jalan cepat, tapi enggak sampai lari. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَتِيَةً. Dan barang siapa yang berjumpa denganku nanti di yaumul qiyamah, بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَتِيَةً, dengan dosa sepenuh bumi, لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا, dalam keadaan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, artinya dalam catatan dosanya tadi yang banyaknya luar biasa sampai sepenuh bumi, tidak ada satupun dosa kesyirikan. Walaupun banyak dosanya, dia tidak melakukan dosa syirik. Laqituhu bimisliha maghfiratan. Aku akan berjumpa dengannya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu syaratnya, tidak berbuat syirik. Nah, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah. Nah, makna hadis, kata Nawawi, makna hadis ini, man taqarraba, barang siapa yang mendekat kepadaku, ilayya bita'ati, dengan mentaatiku. Taqarrabtu ilaihi birahmati, aku akan mendekat kepadanya dengan rahmatku. Wa in zada zittu, kalau ditambah ketaatannya, maka akan aku tambah rahmatku. Ini penjelasan dari An-Nawawi. Fa in atani yamshi, kalau ada yang datang kepadaku berjalan, wa asra'a fi ta'ati, bergegas dalam mentaatiku, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan harwalah, berjalan cepat namun tidak sampai lari. Ai sababtu 'alaihi rahmah, maksudnya aku akan limpahkan kepadanya rahmat. Wasabaqtuhu biha, akan aku mendahului hamba tersebut dengan rahmatku. Walam uhwijhu ilal masyil kathir fil wusuli ilal maqsud. Ya. Aku berikan kepadanya pahala yang banyak tanpa perlu usaha yang keras untuk sampai kepada tujuannya. Tayyib. Penjelasan Nawawi di sini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, ini dikritik oleh para ulama. Ya. Karena sepintas beliau rahimahullahu ta'ala tidak menetapkan sifat harwalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawa kepada makna sababtu alaihi rahmah, dengan rahmat, memberikan rahmat. Gitu ya. Tidak menetapkan seperti yang ditunjukkan oleh lafaz hadis. Naam. Dan ini termasuk yang dikritik dari al-imam Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini beliau hanifidina azani Allah wa iyakum lebih dekat dengan pemahaman Asy'ariyah. Pemahaman Asy'ariyah ini faham yang hanya menetapkan 7 sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari 7 sifat tadi akan ditakwil. Ya, ditahrif. Itu kata mereka. Tapi hakikatnya selain 7 sifat ditolak. Karena sudah terwakili dengan 7 sifat tadi. Naam. Ini pemahaman yang tidak dibenarkan. Sahih, pendapat yang benar, dan ini madhab ahli sunnati wal jamaah dalam masalah asma' wa sifat, masalah nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, isbatun bila tamtil wa tanzihun bila ta'til. Kita tetapkan apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Rasul tetapkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya. Tetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Ketika di sini Allah mengatakan, ataituhu harwalatan. Aku akan mendatanginya dengan harwalah. Harwalah maknanya adalah berjalan cepat, tidak sampai berlari. Berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat harwalah, tapi tidak sama harwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harwalah pada makhluknya. Paham? Halo, kaum muslimin? Kita tidak boleh menyamakan. Kalau sampai antum membayangkan dalam benak antum, kayaknya seperti ini. Ya, seperti ini caranya Allah harwalah. Itu antum sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak boleh. Tadi pahami? Halo, kaum muslimin? Karena menyamakan yang maha sempurna dengan makhluk yang maha, yang penuh dengan kekurangan, itu namanya penghinaan. Paham tak? Contoh, manusia punya telinga, gajah punya telinga, ya kan tak? Halo, gajah punya telinga tak? Punya. Samakah bentuk telinga manusia dengan telinga gajah? Jawabannya, tidak sama. Tapi sama-sama disebut telinga. Paham? Paham? Sama-sama disebut telinga. Kalau antum menyamakan telinga manusia dengan telinga gajah, apakah ini berarti pujian? Tidak. Tapi namanya celaan. Ini antar makhluk loh ya. Kalau ada yang mengatakan, Fulan, telinga ente kok bagus kayak telinga gajah. Kira-kira Fulan yang mendengarkan kalimat ini merasa tersanjung atau tersinggung? Yang ada, jeb kanan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini antar makhluk tidak bisa disamakan. Antar makhluk saja yang namanya sama, bentuknya itu berbeda. Agak tahu lala. Walillahil mazalul a'la. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tidak bakal sama dengan sifat-sifat makhluk-makhluknya. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, lagi maha melihat. Paham ya? Paham ya? Tayyib. Jadi prinsip yang benar, isbatun bila tamtsil. Tetapkan. Kalau ada dalilnya, tetapkan. Jangan diserupakan dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til. Kita sucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Tanpa harus menolak apa yang sudah ditetapkan. Baik. Saya atikum insyaAllah pembahasan tentang asma' wa sifat pada jenjangnya nanti insyaAllah ta'ala. Intinya, antum yakini Allah punya sifat harwalah, berjalan cepat, tidak sampai berlari. Dan diingat, tidak sama sifat harwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat harwalah pada makhluk. Ya, paham? Halo, kaum muslimin? Naam. Kemudian, kata Nawawi, Qurabul ardi bi dhammil qaf. Qafnya di dhammah. Wa yuqal bi kasriha. Boleh pula di kasrah. Wa dhammu asahhu wa ashharu. Hanya saja dhammah lebih sahih dan lebih banyak digunakan. Tapi boleh dibaca kasrah, kirab. Qurabul ardi atau kirabul ardi. Wa ma'nahu, maknanya adalah ma yuqaribu mil'aha, mendekati penuh. Namanya qurabul ardi. Ya. Kalau ada yang datang berjumpa dengan Allah nanti di yaumul kiamah membawa dosa sepenuh bumi. Ya, bumi itu kecil apa besar? Hah? Besar. Belum ada yang bisa menemukan ujungnya bumi, ujung barat sampai ke ujung timur. Ya, itu sangat luas. Semuanya isinya dosa. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, tidak berbuat syirik. Naam. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, si'atu rahmatillahi azza wa jal, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika annal hasanah bi asyri amsalha. Buktinya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat pahala. Ya, bahkan bisa lebih. Dalam riwayat yang lain, man hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan kebaikan kemudian berhasil melaksanakannya, dapat 10 kebaikan. Ila sab'ini adbi'in, sampai 700 kali lipat kebaikan. Ila ab'azin katsirah, bahkan lebih daripada itu, berlipat-lipat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan kadar keikhlasan masing-masing orang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mitsluha. Sementara dosa, satu dosa ditulis sebagai satu pelanggaran. Ya, enggak lebih. Jadi wangi, satu dosa dibalas dan ditulis sebagai satu pelanggaran, enggak lebih. Tapi kalau urusannya kebaikan, satu kebaikan balasannya 10 kali lipat. Minimalnya 1 banding 10. Bisa menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih. Kan ibidina azani Allahu wa iyyaku. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, al-amru biraja'i rahmatillah. Perintah untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bil ikthar minal hasanat, dengan memperbanyak amal kebaikan. Ya, dengan memperbanyak amal kebaikan. Khanifidina zaniyallahu wa iyakum. Tentunya at-ta'ah, sebuah ketaatan, yuqalu laha hasanatan, dianggap sebagai hasanah, idza tawaffarat fiha syurutul qabul, kalau terpenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Wahiyal ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu disebut dengan hasanah. Ya, bahasa lainnya amal soleh. Jadi tidak asal berbuat baik kemudian diterima, Tidak semua kebajikan yang kita kerjakan langsung otomatis tercatat sebagai amal soleh yang akan kita tuai pahalanya nanti di yaumul kiamah. Tidak. Jadi pahami? Harus ada keikhlasan, harus ada mutaba'ah, kesesuaian dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana Ustaz kok harus ada catatan semacam itu? Harus ikhlas, harus mutaba'ah. Ini diambil dari kalimat man jaa bil hasanati, pakai al bil hasanah. Tidak disebutkan dengan bentuk nakirah bi hasanatin. Gitu ya. Kalau dengan bentuk nakirah, maka semua kebaikan yang dilakukan hamba, entah itu ikhlas ataukah tidak, langsung mendapatkan keutamaan balasan 10 kali lipat. Karena nakirah bersifat umum. Maka ada walala. Halo, kaum muslimin? Nah, di sini menggunakan al, salah satu tanda isim ma'rifat. Yang namanya al, ada al-jinsiyah, ada al-ahdiyah. Ya, benda? Luhur dua sudah dapat gaya ya? Sudah dapat mana luhur dua? Saya enggak nanya Din. Din ini sudah melewati kelasnya saya. Mereka kelas-kelas di bawah mereka. Ya. Kelas-kelasnya Ibnu Malik itu loh. Penulisnya Alfiyah itu. Ada al-jinsiyah, ada al-ahdiyah. Ya toh? Al-jinsiyah, ada yang namanya istighraq. Listighraq khasaisil afrad. Ya. Halo, kaum muslimin. Saya kok seperti bicara di depan rumput yang tenang. Tidak ada goyangan sedikit pun. Ya. Ada al, salah satu bentuk al yang tanda ma'rifat itu. Ada yang namanya fungsinya. Listighraq khasaisil afrad. Listighraq yang menunjukkan makna mencakup khasaisil afrad, kesempurnaan lafaz yang ditunjukkan kalimat tadi. Contohnya ya, rajulun nakirah ditambah al ar-rajulu. Contoh ya, anta rajulun, kamu laki-laki biasa datar. Antum tambahkan al, antar rojulu, kamu memang benar-benar laki-laki tulen. Ya toh, itu fungsi alnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan semua sifat-sifat kebaikan yang ditunjukkan oleh kalimat rojul. Laki-laki itu apa? Pemberani, kuat, tidak cengeng, tidak baperan. Gitu ya. Ya toh? Halo, kaum muslimin? Nah, itu fungsinya. Alnya namanya al-istighraqiyah. Listighraq khasaisil afrad. Begitu pula yang ada pada bilhasanah. Alnya itu listighraq khasaisil afrad. Barang siapa yang datang dengan kebaikan yang benar-benar baik. Ya, enggak asal-asalan, bukan kebaikan yang sifatnya kaleng-kaleng. Itu ya. Tapi benar-benar baik. Seperti apa kebaikan yang betul-betul baik yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada keikhlasan di situ dan ada mutaba'ah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu salat ikhlas dilakukan untuk Allah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Paham ya? Halo kaum muslimin? Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa fi aidan faedah yang berikutnya. Al-amru bittaqalluli anis sayyi'ah. Perintah untuk mempersedikit amal kejelekan. Ya. Kalau amal kebaikan diperbanyak, kalau amal kejelekan dikurangi. Ya, dipersedikit, jangan banyak-banyak. Dan fidina azani Allah wa iyakum. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci, tidak ada yang bisa luput, tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya kejelekan, dosa, maksiat dan semisalnya. Akan selalu jatuh dalam kesalahan berulang-ulang kali. Dan itu sunnatullah. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan butuhnya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi fahami? Untuk menunjukkan kalau manusia itu butuh kepada Allah. Untuk menunjukkan manusia itu tidak mampu. Supaya tidak sombong. Untuk menunjukkan manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu jatuh dalam kesalahan. Ya lah. Kurangi kesalahan-kesalahan tadi dengan memperbanyak istighfar. Ya, antum berbuat baik dapat 10 kali lipat. Antum berbuat salah hanya dicatat 1 kejelekan. Ketika antum beristighfar, dihapus dosanya plus dapat pahala. Jadi pahami? Pahala apa? Pahala minta ampun. Minta ampun itu ibadah. Termasuk hasanah. Dapat 10 kali lipat. Khamidina zaniyallahu wa iyaku. Nah, yang memperhatikan dalil-dalil semacam ini, khamidina zaniyallahu wa iyakum, akan tumbuh dalam hatinya rasa roja, harapan yang kuat untuk termasuk, untuk meraih rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal soleh. Khamidina zaniyallahu wa iyaku. Naam. Adapun faedah yang berikutnya, masih ada beberapa faedah lain untuk hadis ini. Karena kan waktunya sudah jam 9 lewat. InsyaAllah ta'ala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Ada pertanyaan. Kapan waktu duha dimulai dan kapan berakhirnya? Waktu duha dimulai ketika matahari diperkirakan tinggi seukuran 1 tombak atau 2 tombak. Ya, itu dimulai waktu duha. Kanifidina azani Allahu wa iyakum. Berakhirnya kapan? Berakhirnya sebelum zawal. Berakhirnya sebelum zawal. Tayyib. Apakah boleh kita mencukur sebagian alis kita? Tidak boleh. Ya. Untuk apa dicukur? Hah? Ini biasanya yang suka cukur-cukur alis itu harim, cewek. Ya. Ada sebab yang cukur alisnya? Hah? Ada. Kita lihat dulu. Original ya itu alisnya ya. Aywa. Atau satu original, satunya mochaccino. Tayyib. Ya, tidak boleh mencukur alis ya. Sebagian atau keseluruhan. Ditanya alasannya. Kenapa dicukur alisnya? Anu Ustaz, alis saya bentuknya elek. Jelek alis saya. Kok bisa? Iya, bentuknya kayak huruf W. Ya, alisnya itu W gitu ya. Jadi kalau 2 tambah 1 lagi itu alamat website. Ya. Tak cukur aja Ustaz, kemudian di, apa namanya, diganti dengan alis yang lebih baik. Ya, dilukis. Alisnya dilukis. Pakai apa? Cat tembok. Tak boleh. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Taghyir khalqillah, termasuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mengarah kepada tindakan atau kebiasaan orang-orang fasik atau bahkan kebiasaan orang-orang kafir. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Supaya terlihat lebih cantik, dihabiskan alisnya, dikerik habis, kemudian dilukis. Ya, supaya nampak indah, bagus gitu ya, kayak boneka. Ya. Itu banyak dijumpai pada kaum wanita. Kalau ada kaum lelaki yang seperti ini, wah ini perlu dicurigai. Ya. Laki-laki beneran atau enggak? Rojul tenanan atau separuh rojul? Apakah pada lafaz hadis man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bi misliha maghfiratan, termasuk di dalamnya dosa-dosa kecil? Na'am. Ya. Khati'ah itu sifatnya 'ammah, umum, baik shagha'ir maupun kabair. Dosa kecil maupun dosa besar. Bagi yang berpendapat adanya dosa kecil, adanya dosa besar. Wa illa, ada pembahasan di kalangan mereka terkait dengan kabair dan shagha'ir. Apakah ada dosa kecil ataukah semua dosa itu tergolong dosa besar? Sebagian para ulama itu berpendapat semua dosa itu besar. Tidak ada yang kecil. Sebagian lagi mengatakan ada yang besar, ada yang kecil. Wa hadha huwa sahih wa huwa madhhabul jumhur. Ini madhab jumhur para ulama. Tadi pahami? Tadi pahami? Baik. Untuk kabair harus taubat dan istighfar. Kalau shagha'ir itu bisa dihapus tanpa taubat dan istighfar sekalipun. Ya, dengan antum berwudu itu akan berguguran dosa-dosanya. Jalan menuju masjid, ya, itu juga menghapus dosa. Duduk di majelis ilmu itu juga menghapus dosa. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Duduk di majelis ilmu niatannya talabul ilmi syar'i. Paham ya? Duduk di majelis semacam ini itu termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, yang habis jaga di pos jaga. Kalau malam hari sih insya Allah enggak terlalu banyak fitnahnya ya. Paling kalau fitnahnya malam hari itu fitnah-fitnah kuntilanak. Itu ya. Ya loh. Atau bayangan-bayangan di pojok membuat bulu kuduk merinding. Nah, paling itu fitnahnya. Suara-suara enggak ada wujud ya, gitu ya. Misalkan ya. Baik. Nah, yang jaga siang hari ini lebih menakutkan. Ya, lebih menakutkan. Karena yang dia lihat, khanifidina azani Allah wa iyakum, sesuatu yang bisa merontokkan hafalan antum dalam sekejap. Dan menghantui pikiran antum sampai berbulan-bulan lamanya. Ya, pahanan ya. Ya. Tayyib. Itu bahaya, khanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, yang habis-habis jaga, duduk di majelis ilmu, kalau itu dosa-dosa kecil, rontok, insya Allah ta'ala. Ya, sholat sunnah, itu juga termasuk amaliyah yang bisa merontokkan dosa-dosa kecil. Naam. Bapak Ustaz, tadi Ustaz bilang Imam Nawawi punya pemikiran Asy'ariyah. Saya tidak bilang punya pemikiran Asy'ariyah. Ya, saya bilang dalam bab ini beliau keterangan beliau, penjelasan beliau itu lebih mengarah kepada pemahaman Asy'ariyah dan itu salah. Ya, salah. Apakah beliau mati di atas sunnah? Insyaallah taala. Beliau termasuk ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, ini salah satu kesalahan beliau. Tidak boleh kita ikuti sanifidina azani Allah wa iyakum. Walaupun demikian, kita tetap menghormati beliau sebagai salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah yang berusaha membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam istawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.